Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum dahma ba'd. Walhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad fi Udhail Kitabi was Sunnah. Dan telah kita sebutkan beberapa kiat-kiat yang memungkinkan untuk dilakukan oleh kita sebagai orang tua untuk mendapatkan atau memiliki keturunan putra dan putri yang saleh dan salihah, di mana di antara bimbingan Islam kepada para wali, para orang tua adalah membersihkan rumah-rumah mereka, rumah-rumah muslimin, dari hal-hal yang melalaikan seperti alat-alat musik. Demikian pula permainan-permainan yang menghilangkan jati diri sebagai seorang muslim. Ya, yang ini ada unsur perjudian, misalkan ya, seperti monopoli ya, atau yang lainnya ya, ular tangga karena ada kemungkaran di dalamnya. Nah, yang kemudian disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, poin yang ke-16, di antara kiat-kiat ataupun sebab yang bisa dilakukan oleh para orang tua untuk mendapatkan keturunan yang salihah adalah tahsinul bait bil Quran wal adhkar was salati fi, yaitu membentengi rumah, melindungi rumah ya, kaum muslimin dengan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula zikir-zikir dan mendirikan salat ya, di dalam rumah tersebut. Nah, maka ini termasuk rangkaian dari upaya tarbiyah, pembiasaan dan pelatihan ya, penggemblengan ya, putra putri muslimin dengan ibadah di rumahnya ya, bersama dengan orang tuanya. Min al-umur al-mu'inati 'ala tarbiyati al-abna tahsinul bait bil Qur'an wal adhkar was salati fi. Maka di antara hal-hal yang bisa membantu para orang tua ya, kita sebagai ayah ya, kita sebagai ibu untuk membina dan mendidik ya, anak-anak kita adalah ya, melindungi dan membentengi rumah kita dengan Al-Qur'an. Ya, demikian pula zikir-zikir dan juga mengerjakan sholat-sholat sunnah ya, di dalamnya. Demikian pula sholat yang wajib bagi para ummahan. Fa inna tilawatul Qur'an laha atharun 'adzim fi tahsinil bait minasyayatin wa dukhulil malaikah. Karena ketika di dalam rumah ya, dibacakan Al-Qur'an ya, terdengar ya, dari dalam rumah kaum muslimin lantunan bacaan Al-Quran, ini memiliki pengaruh yang besar untuk membentengi ya, rumah kita dari gangguan syaitan. Demikian pula akan menjadi sebab ya, masuknya para malaikat ke dalam rumah kita ya, dan masuknya malaikat ke dalam rumah kita merupakan rahmat ya, tanda kebaikan. Dan sebaliknya ketika syaitan ya ternyata bisa masuk ke dalam rumah seorang muslim, maka ini tanda keburukan. Berarti ada kemungkaran di dalamnya. Ya, sehingga ini ya di antara upaya kita membersihkan rumah kita dari sebab-sebab yang bisa mengundang syaitan datang ke rumah kita. Nah, syaitan di sini ya bukan hantu, ya bukan buta hijau ataupun yang lainnya, ya yang ditampakkan, yang ditampilkan di ya, film-film, ya, televisi ataupun yang lainnya yang menjadikan ya, anak-anak kita penakut. Tapi syaitan di sini adalah kawanan jin yang kafir yang berusaha untuk mengganggu dan memberikan was-was kepada kaum muslimin, terutama anak-anak kita. Ya, maka di sini perlu untuk dibersihkan ya, sebab-sebab yang bisa mengundang syaitan untuk senang masuk ke dalam rumah kaum muslimin. Dan sebaliknya ya, hendaknya rumah-rumah kaum muslimin dipenuhi dengan hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat dan menjadikan para malaikat senang untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Yaitu diantaranya adalah dengan ya, membiasakan adanya bacaan Al-Quran di dalam rumah tersebut. Wa nuzulir rahmah was-sakinah was-sa'adah war-rahah 'ala ahlil bait. Wa kadzalika dzikrullah. Demikian pula dengan bacaan Al-Quran ya, yang ada di dalam rumah seorang muslim akan mendatangkan rahmat, ketenangan ya, demikian pula kebahagiaan dan kenyamanan bagi penghuninya. Tenang, adem kelihatannya. Ya, dan ini luar biasa. Yang berbeda ketika di dalam sebuah rumah yang terdengar adalah ya, musik, lagu-lagu. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi ya, suara-suara yang gaduh dari musik tersebut, sehingga ini sangat berpengaruh ya, terhadap kepribadian dan akhlak ya, penghuni rumah tersebut. Menjadi arogan ya, menjadi ya, orang yang susah untuk diatur ya, dan luar biasa. Dan ini pengalaman ya, dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Ya, ketika mereka ya, gemar dan senang dengan musik ataupun lagu, luar biasa, sangat melalaikan. Sangat melalaikan. Ya, menjadikan orang itu malas ya, untuk beraktivitas, ya, lalai ya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, bukan tambah semangat, tapi malah justru membuat malas. Kalaupun dia kerja, ya, terpecah konsentrasinya. Ya, ya. Nah, demikian pula zikrullah ya, membiasakan para penghuni rumah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal adillati ala dzalik, dan di antara dalil yang menunjukkan ya, anjuran kepada kita sebagai orang tua untuk membentengi dan melindungi rumah kita dari gangguan syaitan ya, dengan Al-Qur'an, dengan zikir, dengan salat di dalamnya adalah hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah beliau bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna asy-syaitan yafiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Ya, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, karena syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Ya. Naam. Maka di dalam hadis yang agung ini Rasulullah alaihi salatu wassalam membimbing kita untuk menghidupkan rumah kita dengan ibadah. Ya, jangan ya menjadikan rumah kita seperti kuburan, sepi dari ibadah. Ya, enggak ada bacaan Al-Qur'an, tidak ada salat. Ya, bahkan penuh dengan musik, ya lagu, tambah lagi permainan-permainan yang melalaikan. Maka ini tentunya berdampak buruk terhadap ya, penghuni rumah. Ya. Yang dari sini juga menunjukkan bahwa kuburan ya bukan tempat ibadah, ya bukan untuk mengerjakan sholat, ya bukan tempat untuk membaca Al-Quran. ya. Tapi kuburan adalah tempat untuk mengingat kematian. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah, kata Nabi. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya, adapun sekarang silakan ya, kalian ziarah kubur ya, dalam rangka untuk mengingatkan kalian terhadap kematian, terhadap akhirah. Nah, ini tujuan ziarah kubur. Ya. Nah, bukan tujuan ziarah kubur adalah ya untuk membersihkan kuburan, untuk memberikan ya wewangian atau menyiram kuburan dengan air atau dengan bunga. Tapi ziarah kubur tujuannya adalah ini, untuk tadzkirul akhirah. Untuk mengingat dan menyegarkan ya ingatan seorang terhadap adanya hari akhirah. Nah, yang dari sini juga menunjukkan tidak dibolehkan ya seorang muslim untuk membaca Al-Quran ya di sisi kuburan. Ya, demikian pula sholat ya di samping kuburan atau menghadap kuburan atau di atas kuburan. Ya, bahkan jangankan sholat, ya duduk di atasnya saja ini sudah diharamkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abi Marthat Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu, kata Nabi ya, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha, jangan kalian salat menghadap kuburan ya, salat menghadap kuburan atau salat di sisi kuburan atau salat di atas kuburan. Ini makna larangan dari Nabi, salat menghadap kuburan. Demikian pula jangan kalian duduk di atasnya. Walhasil kuburan ya, ini merupakan ya tempat yang Allah jadikan sebagai ya momen ya untuk mengingatkan kaum muslimin terhadap hari akhirah. Ya, maka di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, yang kosong dari ibadah. Rumah yang hampa ya dari bacaan Al-Qur'an. Rumah yang tidak dihidupkan ya dengan ya, salat-salat yang sunnah, salat yang wajib. Nah, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Dan disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Ya, suratul Baqarah. Ya, ini juga termasuk surat yang dianjurkan untuk dibaca oleh seseorang di dalam rumahnya sebagai bentuk ruqyah, ya membentengi, melindungi ya rumah kita dari gangguan syaitan. Demikian pula secara umum ya membiasakan ya memperdengarkan lantunan Al-Qur'an di dalam rumah kita. Oleh karena itu para ulama berfatwa bolehnya ya seorang ibu ya nah ketika memasak ya ataupun mencuci beraktivitas di dalam rumahnya ya bersih-bersih kemudian ya menyetel ya membunyikan bacaan Al-Qur'an. Ya mungkin dalam satu kondisi dia tidak begitu konsentrasi ya untuk menyimak dan mendengarkan ya, namun ini ya diperbolehkan ya dalam rangka untuk membiasakan kaum muslimin dengan bacaan Al-Qur'an. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah beliau bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Apabila ada seseorang masuk ke dalam rumahnya ya, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, pada saat masuk ke dalam rumahnya. Demikian pula ketika hendak makan, ketika masuk, assalamualaikum ya, mengucapkan salam, kemudian ketika hendak makan ya, mengucapkan basmalah ya, bismillah ya, ini seluruhnya bentuk ya tameng dan ruqyah ya, membentengi ya diri dari gangguan syaitan. Maka syaitan mengatakan, la mabita lakum wala asya ya, syaitan mengatakan kepada sekawanan syaitan yang lainnya bahwa malam ini tidak ada tempat menginap untuk kalian dan tidak ada makan malam untuk kalian. Kenapa? Karena ternyata penghuni rumahnya telah membentengi rumahnya dengan zikrullah dan telah melindungi makanannya dari syaitan dengan zikrullah, ya, sehingga syaitan enggan, ya, sungkan, ya, untuk menginap di rumah yang, ya, telah dilindungi, ya, dengan zikrullah. Demikian pula enggan untuk memakan makanan yang telah dilindungi dengan zikrullah. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi. Namun sebaliknya, apabila ada seseorang yang ternyata ketika masuk ke dalam rumahnya tidak berzikir kepada Allah, ya, langsung nyelonong saja, ya, buka pintu apalagi sambil ditendang jepret, ya, kemudian tanpa mengucapkan salam, ya, makan juga asal comot sana comot sini, minum asal tenggak saja, ya, maka di sini syaitan memberikan kabar gembira untuk teman-temannya, kawanan syaitan. Adraktumul mabit, ya, bahwa malam ini kalian memiliki tempat untuk menginap gratis, ya, nggak perlu bayar. Kenapa? Karena ternyata penghuni rumah ini, ya, tidak melindungi rumahnya dengan zikrullah, sehingga ada celah dan kesempatan untuk syaitan bisa menginap di dalam rumah tersebut. Kalau sudah nginap syaitannya, ya, bisa dibayangin apa yang terjadi. Ya, tentunya, ya, gangguan-gangguan waswas syaitan, ya, bisa menjadi sebab, ya, kegaduhan, demikian pula ketidaknyamanan, ya, bagi penghuni rumah tersebut. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi. Demikian pula ditambah lagi ketika, ya, penghuni rumah pada saat makan ini tidak mengucapkan basmalah, ya, tidak bismillah, langsung makan saja. Ya. Nah, menunjukkan dia jahil. Ya, tidak mengerti tentang ilmu agama. Sebagian kaum muslimin, ya, jatuh dalam kesalahan di atas kesalahan, ya, menyepelekan dalam masalah adab-adab makan, ya, sudah makan tidak membaca bismillah, tambah lagi makannya dengan, ya, tangan kirinya, ya. Nah, tidak mencukupkan dengan tangan kanannya, ya, seperti yang Nabi sebutkan, idza akala ahadukum ta'aman fa'kul, ya, biyaminihi, wa idza syariba ahadukum, ya, syuruban فَلْيَشْرَبْ بِيَمِنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبْ بِشِمَالِهِ. Apabila kalian hendak makan, silakan makan dengan tangan kanannya, ya, demikian pula apabila kalian minum, maka minum dengan tangan kanan kalian. Kenapa? Kenapa syaitan, ya, makan dan minum dengan tangan kirinya. Demikian pula, ya, perintah Nabi kepada Abdullah ataupun Amr bin Salimah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, kul ataupun samillah, ya, ya gulam samillah, ya, qul bi yaminik wa qul mimma yalik, wahai anak muda, ucapkanlah bismillah dan makanlah, ya, makanan yang dekat denganmu dan makanlah dengan tangan kananmu. Perintah dari Nabi menunjukkan wajibnya, ya, namun sebagian kaum muslimin menyepelekan, Allah gitu aja kok repot, ya, sayang tangan kiri enggak dipakai. Ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri, lengkap sudah. Ya, maka ini kesalahan. Tambah lagi enggak pakai bismillah. Syaitan senang yang seperti ini. Sehingga syaitan makan bersama dia. Ya. Makanan habis satu piring, ya, yang kenyang syaitan. Ya, makanya terkadang kurang berkah. Ya, orang-orang yang makan dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan mengatakan adraktumul mabita wal asya, ya, kepada kawanan syaitannya, ya, kepada teman-temannya, malam ini kalian mendapatkan tempat menginap, ya, tempat tinggal dan makan malam, ya. Nah, rahu muslim, hadis ini sahih riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Kemudian yang berikutnya beliau paparkan di sini tentang tahapan yang selanjutnya dari upaya tarbiyah, ya, terhadap, ya, putra-putri muslimin di atas bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu terutama usia 7 tahun sampai 14 tahun. Maka ini usia-usia yang sangat, ya, memungkinkan, ya, para orang tua untuk mendidik, ya, putra-putrinya dengan bimbingan Islam. Ya. apalagi usia 14, ya, 15, 16, 17 atau secara umum kurang dari 20 tahun. Ini luar biasa. Masa-masa rentan dan sangat amat rawan, sehingga membutuhkan perhatian yang ekstra, ya, perhatian yang penuh dari kita sebagai orang tua. Jangan lengah, ya, jangan sampai kita tersibukkan dengan pekerjaan, dengan aktivitas di luar ataupun di dalam rumah, kemudian hilang konsentrasi untuk memperhatikan, ya, anak-anak kita pada usia-usia ini secara khusus, ya, karena pada usia ini mereka masih sangat amat labil, ya, sehingga membutuhkan perhatian kita. Ya, kapan kita lengah tidak memperhatikan mereka, maka mereka berusaha untuk cari perhatian. Ya. Sebagian para orang tua, ya, memberikan fasilitas kemudahan untuk anak-anaknya. Ya, dibolehkan untuk menggunakan alat-alat komunikasi yang canggih, smartphone, ya, tablet, komputer ataupun yang lainnya, ya, HP yang canggih, sehingga bisa, ya, melakukan akses internet yang ini ternyata berdampak buruk terhadap akhlak dan perangai anak tersebut, putra ataupun putri, laki ataupun perempuan, ya, apalagi pada usia-usia yang kita terkadang sebagian orang tua memandang, ya, dia sudah gede, sudah dewasa, akhirnya dibiarkan, ya, dibiarkan tanpa kontrol, ya, apalagi usia misalkan, ya, mulai lepas dari usia madrasah, ya, 13, 14, 15, 16, ya, sampai usia 20, terkadang kita lengah di sini, ya, dianggap bahwa anak-anak kita sudah dewasa, sudah gede, akhirnya dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang menyibukkan, yang melalaikan, akhirnya, ya, mereka merasa kurang perhatian di sini, sehingga mereka berusaha untuk mencari perhatian orang lain dengan cara apa? Dengan masuk ke media-media sosial yang ada, ya, masuk ke grup WhatsApp, masuk ke grup Telegram lah, apalagi sekarang Instagram, apalagi Twitter lah, Facebook, luar biasa, ya, sehingga anak tersebut yang awalnya lugu lucu, ya, akhirnya buat malu, ya, buat malu. Kenapa? Dikit-dikit, ya, ketika beraktivitas sama temannya, foto, cepret, langsung kirim di Instagram, ya. Instagram, ya. Nah, kemudian ngapain lagi? Keluar kemana? Ya, foto lagi, cepret lagi, kirim lagi di Twitternya, jadi profilnya, ya. Sehingga ketika semakin banyak followernya, betul ya follower, ya, yang mengakses, ya, gambarnya itu, ya, banyak komennya, oh, bangganya luar biasa, ya, bangganya luar biasa, sehingga terkadang ini memancing, ya, seseorang untuk membuat sesuatu yang bisa menarik perhatian orang lain, caper akhirnya, cari perhatian, ya, membuat sensasi, hal-hal yang kira-kira aneh, ya, unik, ajaib, sehingga orang lain bisa penasaran, akhirnya semakin banyak followernya yang mengakses, ya, gambar yang dia muat di dunia maya tersebut. Allahumma sta'in, sehingga menyibukkan. Ini saja sudah menyibukkan, apalagi yang lebih dari itu, adanya hubungan-hubungan gelap, ya, dengan orang-orang yang bukan mahramnya, laki misalkan, ya, dia punya akun-akun Facebook, Twitter, ya, Instagram atau yang semisalnya, akhirnya berhubungan dengan wanita yang bukan mahram. Demikian pun sebaliknya, apabila dia wanita muslimah, ya, apalagi dengan istilah ABG, ya. Nah, dibekali dengan HP yang canggih seperti itu, punya grup, punya ini, ya, masuk dunia maya, akhirnya bisa berhubungan dengan orang-orang bukan mahramnya, dipancing, ya. Mungkin dari luar kelihatannya berhijab, namun ternyata di dunia maya, ya, sangat memprihatinkan kondisinya. Ini berbahaya, ya. Sekarang luar biasa, ya, zaman keterbukaan katanya, akhirnya buka-bukaan, semua aktivitas yang dia lakukan semuanya ingin diketahui oleh orang lain, dan itu bangga, ya, kemana itu pergi, pengennya semua orang tahu dia itu kemana, ya, lagi masak, cepret masakannya, ya, lagi makan ini, cepret makanannya, lagi plesiran kemana, ya, cepret lagi pemandangannya, Awalnya pemandangan, lama kelamaan selfienya itu masuk. Ya, selfienya, foto, ya, backgroundnya dia sendiri mukanya. Allahu musta'an. Ya. Laki-laki saja tidak dibolehkan, karena itu haram. Ya, apalagi seorang wanita muslimah. Nah, ini berbahaya. Orang tua bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh putra-putrinya. Ya, jangan sampai dia merasa bahwa anaknya sudah dewasa. Oh, enggak apa-apa, sudah 17 tahun juga mau buat KTP. Lah, akhirnya ya dibiarkan. Ya, diberikan kebebasan. Ya, 14 tahun, 15 tahun. Ini usia-usia yang sangat amat rawan, sehingga kita sebagai orang tua yang menginginkan kebaikan dari anak-anak kita hendaknya waspada, waspada. Ya, jangan sampai ya penyesalan ya di akhir ya dari sesuatu yang telah terjadi. Terlambat, sudah terjadi. Maka di sini mumpung kalau belum terjadi jangan sampai. Kalau sudah terjadi jangan sampai terulang. Ya, dan kalau belum terjadi jangan sampai terjadi. Gimana caranya? Ya, kita berusaha ya membentengi dan mengontrol ya anak-anak kita, jangan sampai terjerumus dalam perkara-perkara yang bisa melalaikan, apalagi yang diharamkan. Nah, apalagi misalkan dia ya statusnya sebagai pengajar, ini bahaya sekali. Dia sebagai qudwah, sebagai teladan ya terhadap anak didiknya. Ya, terhadap adik-adiknya kalau dia masih bujang. Ya, sebagai teladan. Ya, oleh karena itu hendaknya kita sebagai ya pendidik ya, apalagi yang giat ya aktif di dunia pendidikan, jangan sampai kita menampakkan di hadapan ya anak-anak kita, di hadapan adik-adik kita ya di kelas misalkan, hal-hal yang bisa ya disalahpahami oleh mereka. Ya, menghindari ya ketika ngajar ada telepon yang berbunyi kemudian diangkat teleponnya. Ya, sementara kita sedang mencerita ini. Ya, sedang mengajarkan, sedang menyampaikan ilmu. Ya, di hadapan mereka. Ya, ada telepon terkadang. Ya, langsung diangkat, ngobrol keras-keras di kelas. Akhirnya menghilangkan konsentrasi anak-anak di dalam belajar. Ya, tambah lagi ya misalkan lagi ngajar, anaknya dikasih tugas, lah ustadznya sibuk dengan HP-nya dalam kondisi ya sedang chatting-chattingan lah inilah. Ya, menampakkan ya alat-alat seperti ini di hadapan putra dan putri kita, di hadapan anak-anak kita, maka ini dirasa kurang mendidik. Sehingga tentunya ya hendaknya kita konsentrasi ketika ngajar ya, hilangkan semua. Tinggalkan semua kegiatan yang menghilangkan konsentrasi anak-anak kita. Nanti ada waktunya. Ya. Nah, sehingga terkadang ketika melihat oh ya ustaz kita, guru kita ini HP-nya canggih ya, penasaran dia. Ya, nanti cari-cari rumahnya. Pengen coba-coba masuk di situ. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apalagi usia-usia sekolah ya 7 tahun sampai ya 12 tahun, bahkan lebih dari itu 14 tahun. Ya, bahkan di usia-usia yang mereka masih membutuhkan bimbingan. Yang terkadang kita menilai sebenarnya sudah dewasa ya. 17 tahun, ya 18 tahun, namun ternyata pada perjalanannya itu kebanyakan masih kanak-kanakan dan masih sangat membutuhkan perhatian, sehingga jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya. Nah, jangan sampai kita terlalu husnudzon, baik sangka dengan anak-anak kita, akhirnya dibiarkan. Ini keliru. Kita itu dengan putra-putri kita harus suudzon. Ya, itu yang pertama kali. Kenapa? Karena kondisi mereka masih labil. Ya, di samping itu tentunya ini bukan berarti kita suudzon sepenuhnya, tapi berusaha untuk kritis ya. Mencari tahu apa yang dilakukan oleh putra dan putri kita, anak-anak kita semuanya. Ya. Dan di sini pentingnya untuk membangun kepedulian. Ya. Anak siapapun ya, putri siapapun itu adalah anak-anak kita. Ya. Sehingga ketika kita melihat dia jatuh dalam satu kesalahan ya, maka kita ingatkan meskipun bukan anak kita secara nasab keturunan ya, tapi kita ingatkan ya, ini penting untuk dibangun, dibiasakan untuk ya adanya saling kepedulian, ta'awun di antara kita ya sebagai kaum muslimin, terlebih ya sebagai salafiyin ahlus sunnati wa jamaah. Kata beliau habibullah wa ba'da an yablugha tiflu sinna sabi'ah, dan setelah ya seorang anak telah mencapai usia 7 tahun, wa hadha sinu ahsan wa akhsabu fataratun tarbiyah, dan ini merupakan usia yang sangat baik ya untuk mendidik dan membina mereka ya dengan pendidikan Islam, wa huwa sinu dhahabi li ta'allumi wa bi khassatil hifz, ya dan ini merupakan ya waktu emas ya, usia yang sangat baik untuk mempelajari dinul Islam ya, 7 tahun, 8 tahun dan seterusnya, ini usia yang sangat bagus, fresh ya, seperti kertas yang putih ya, sehingga tergantung tulisannya apa coretannya ya, terlebih waktu untuk menghafal Al-Qur'an, li khulwi qalbihi minasyawaghil wal afkari allati ya yafkiru fiha al-murahiqun, di mana pada usia-usia ini ya lewat dari 7 tahun dan seterusnya, itu hati anak tersebut masih kosong ya dari berbagai macam kesibukan ya, demikian pula pikiran-pikiran yang telah difikirkan oleh al-murahiqun ya, orang-orang yang sudah mulai beranjak dewasa ya. Makanya usia yang sangat rawan adalah ketika menjelang dewasa itu. Kapan itu ya? Biasanya 12, 13, 14, 15, 16. Ini luar biasa. Itu pikiran sudah mulai masuk pengaruh ya, pengaruh dari luar terutama. Ya, demikian pula sudah mulai ada kepedulian dengan kondisi sekitar. Ya, penasaran dan ada kecondongan untuk menyontoh. Ya. Nah, ini usia-usia ya tadi itu ya. Di atas usia tamyiz mendekati dewasa. Nah. Wa qad harasa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ala ta'limi sighari sahabah wa hum fi hadhil marhalah. Maka sungguh Rasulullah ya, nabiyuna, demikian pula qudwatuna, teladan kita, panutan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sangat bersemangat untuk mengajari ya para sahabat yang masih belia ya, yang masih belia pada usia ini. Ya. Membiasakan mereka dengan pendidikan Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau bercerita, kuntu radifan Nabi alaihi salatu wasallam yauman. Suatu hari, kata Abdullah bin Abbas yang masih belia ketika itu, aku membonceng di belakang Nabi. Ya, di atas kendaraannya. Ya, kendaraan Nabi ya jangan dibayangkan seperti sekarang, ya. Ada Ninja, ada Honda, ya, ada Suzuki, ya. Dulu yang ada unta. Ya, paling mewah sudah. Ya. Nah, atau kuda. Dan kebiasaan Nabi biasanya di atas keledai. Itu kendaraan yang paling sederhana. Ya, keledai. Dan itu biasa dikendari oleh Nabi. Maka suatu hari Abdullah bin Abbas alaihi salatu wassalam, ya. Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul, orang yang mulia, pemimpin umat. Ya, kalau sekarang presiden lah. Tapi beliau tidak merasa malu dan tidak merasa jatuh kehormatannya ketika berboncengan dengan sahabatnya, tambah lagi sahabat yang masih muda. Dan ini tentunya pembelajaran ya terhadap para pemimpin, orang yang punya kedudukan. Ya, hendaknya tawadhu, tidak merasa sombong dengan kedudukannya sehingga merasa malu untuk ya duduk bersama dengan bawahannya. Ya, apalagi dengan anak kecil, oke, gengsinya luar biasa. Jatuh kehormatannya. Merasa direndahkan kedudukannya. Ini kondisi ya orang-orang yang punya pangkat pada hari-hari ini di zaman kita ya. Orang yang punya kedudukan, gengsi. Ya, padahal Rasulullah manusia terbaik, orang yang telah dijamin masuk surga. Ya, pemimpin umat demikian kondisinya. Tawadhu. Faqala, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, ya sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa wasiat. Kata Nabi, ihfadillaha yaghfadka, ihfadillaha tajidu tujahak. Ya, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Dan jagalah Allah, maka niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Ya, ini maksudnya adalah jagalah agama Allah, jagalah, peliharalah ya hukum-hukum Allah. Ya, rambu-rambu ya, dan batasan-batasan Allah, perkara halal dan haram, jaga itu semuanya, amalkan, maka niscaya Allah akan menjagamu, ya Allah akan memeliharamu dan menolongmu, membantumu dalam semua urusanmu. Ya, maka ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang terkadang ya dia tentunya dalam kehidupan menghadapi kesulitan, ya, menghadapi problem dan masalah, ya, terlebih dalam masalah dunia. Sebagian kaum muslimin mereka bersandar dengan kemampuan dirinya, mereka bersandar dengan keahliannya, ya, dengan kecerdasannya, dan lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah biarkan dia. Ya, maka di sini Rasulullah memberikan solusi. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, ingin dijaga oleh Allah dalam urusan agama kita, dalam urusan dunia kita, maka di sini pesan Nabi, jagalah Allah. Maksudnya, jagalah hukum-hukum Allah, jagalah ya, perintah-perintah Allah, jauhi dan tinggalkan larang-larang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ingin Allah membantunya, dia ingin Allah menolongnya, Allah memberikan keselamatan kepadanya, Allah menjauhkan penyakit darinya. Leh, ternyata sholat aja gak mau, belajar agama malas-malesan, ya, untuk baca Quran, untuk faham, mengkaji Al-Quran, ya, juga ogah-ogahan, ya, seperti ini gimana Allah bisa menjaganya? Ya, lihat dia sendiri, gak peduli kepada Allah, ya, gak ingat tugas utamanya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai muslim, ya, lupa. Maka ya tentunya sebenarnya Allah gak butuh dengan kita, Allah tidak butuh dengan ibadahnya kita, Allah gak butuh dengan sholatnya kita, dengan sedekahnya kita, dengan bacaan Qurannya kita, ya, dengan apa lagi, ya, semua ibadah Allah gak butuh dengan itu semuanya. Tapi yang butuh sesungguhnya kita, kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini ya pesan Nabi, jaga Allah, jagalah agama Allah, ya, jalankan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah niscaya akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian pesan Nabi berikutnya kepada Abdullah bin Abbas, kepada anak muda yang masih belia, ya, apabila anda, engkau wahai Abdullah bin Abbas, minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau minta bantuan, minta pertolongan, maka minta bantuanlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luar biasa, sejak kecil, ya, masih dini, ya, nah, belum dewasa, Nabi sudah mengajarkan kepada para sahabat, dan itu pendidikan kepada kaum muslimin, dan isyarat, anjuran kepada Nabi, bimbingan Nabi kepada kita sebagai orang tua, ya, agar membiasakan kepada putra-putri kita agar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sehingga hendaknya dalam menyikapi segala sesuatu dikaitkan dengan Allah. Ya, anak kita apa misalkan ya mengerjakan sesuatu bagus, positif, ya. Misalkan enggak disuruh malah nyuci piring. Ya, biasakan lisan kita, Masya Allah, Barakallahu Fik, Alhamdulillah, Jazakallahu Khairan. Ini dibiasakan dengan kalimat-kalimat yang bisa memotivasi dia untuk bersandar hanya kepada Allah. Ya, selesai makan, Alhamdulillah, enggak apa-apa keras-keras, biar anak kita tahu dan faham. Selesai makan ada bacaannya, Bismillah. Ya, bukan bukan kenyangnya tonjolkan, enak, ya, enggak. Bukan itu, ya itu boleh, ya, tapi tentunya hal-hal yang dikaitkan dengan Allah, ya, sehingga seorang itu bersyukur kepada Allah, maka ini tentunya lebih utama, lebih utama, ya. Anak kita menggunakan pakaian yang indah, yang bagus, nampak lucu, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, begitu, ya, ini luar biasa. Kalau dibiasakan sejak kecil, lisan anak kita akan latah dengan itu, ya, akan latah. Nah, meskipun mereka belum faham apa maknanya, tapi mereka sudah terbiasa dengan itu, dan itu tanda kebaikan, tanda kebaikan. Nah, bukan dengan kalimat-kalimat umpatan, bukan dengan ucapan-ucapan yang kotor atau menjijikan, tapi dengan kalimat thayyibah, ya, dengan kalimat thayyibah. Nah, wa'alam anna al-ummata law istama'at ala ayyanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kemudian kata Nabi melanjutkan nasihat beliau, kalau seandainya, ketahuilah kalau seandainya seluruh manusia mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada anda dengan sesuatu, maka sungguh mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada anda kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat akan bermanfaat bagimu. Wa in istama'u ala ay yadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan demikian pula sebaliknya kata Nabi, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk membahayakan dirimu, untuk memudaratkanmu, ya maka sungguh mereka tidak akan mampu ya membahayakan, memudaratkanmu dengan sesuatu kecuali apa yang telah Allah takdirkan itu menimpamu. Artinya ini menunjukkan bahwa segala sesuatu telah tercatat ya di dalam catatan takdir. Apa yang akan terjadi semuanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya ya, sehat penyakitnya, ya, senang dan musibahnya, ini semuanya sudah ada. Ya, sudah ada di lahul mahfud. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwala ma khalaqa Allahu al-qalam qala lahu uktub. Awal kali Allah menciptakan pena, ya, maka Allah mengatakan kepada sang pena, uktub, tulislah. Ya. Terjadi dialog, pena yang kita anggap tidak bisa berbicara, benda mati, ternyata Allah kehendaki bisa berbicara. Dan itu menunjukkan ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata pena, "Wa ma aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah Jalla wa ala, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Catat dan tulis ya semua perkara, semua kejadian, semua peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Menunjukkan semuanya telah tercatat. Di mana? Di Lahul Mahfud. Lahul Mahfud itu adalah ya kitab ataupun buku yang berisikan catatan takdir manusia seluruhnya, dari awal penciptaan manusia sampai hari kiamat. Ya, yang kemudian kata Rasulullah, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ya, karena sungguhnya pena telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah mengering. Artinya tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Ya, rezeki, sehat, penyakit, musibah, ya, kesenangan, ini semuanya sudah ada dicatat oleh Allah Jalla wa Ala di Lahul Mahfudz. Hadzal haditsul azim alladhi yaqulu anhu Ibnu Rajab rahimahullah, hadzal hadits yatadhammanu wasaya 'azimah wa qawa'id kulliyah min ahammi umuri din. Oh, hadits ini kata beliau rahimahullah merupakan hadits yang sangat agung, yang terkandung di dalamnya wasiat-wasiat yang sangat mulia, yang berisikan kaidah-kaidah yang menyeluruh, ya, mencakup seluruh perkara penting di dalam agama ini. Nah, dalam kondisi Abdullah bin Abbas ketika itu, ya, belum balig. Nah, belum balig, karena beliau lahir 3 tahun, ya, sebelum Nabi Hijrah. Ya, 3 tahun sebelum Nabi Hijrah. Ya, Nabi hijrah ke Madinah sampai wafatnya itu kurang lebih 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kita perhatikan Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Nabi wafat pada tahun 10 Hijriah. Berarti kalau seandainya kita perkirakan ya ucapan Nabi tadi, bagaimana Nabi berwasiat kepada Abdullah bin Abbas dengan wasiat-wasiat yang sangat agung dan mulia. Ya, itu Nabi ucapkan di tahun yang ke-10 sebelum Nabi wafat. Berarti usia Abdullah bin Abbas maksimal ketika itu berapa tahun? 13 tahun. Sangat muda sekali. Ya, kalau anak sekarang masih ingusan. Ya. Nah, masih sangat muda, namun ternyata Rasulullah mengajarkan kepada beliau wasiat-wasiat yang sangat agung. Yang ini menunjukkan ya, kita jangan menyepelekan masalah ini. Oh, masih kecil lah apa-apa, nanti kalau sudah gede tahu sendiri. Lah, ketika jatuh dalam kesalahan gak diingatkan. Hati-hati. Ya, ini termasuk pembiasaan. Kalau sudah dibiasakan dengan perkara yang buruk, sudah besar kita yang kerepotan. Mau dirubah kesulitan. Sudah terpatri ya. Kenapa dari kemarin, Pak, Bu? Bi,